atau melempar aja yang ada itu. Ha, yang kena harganya 100 atau melempar. Terus kena ke sebuah pakaian. Itu harganya apa? 100. Tanpa dilihat, tanpa dicermati, tanpa dicek, tanpa khiyar. Deal 100. Ihram termasuk perjudian para kawasan. Juga menggunakan cara yang lain, bukan menggunakan kerikil. Menggunakan cara tembak, panah, atau apa gitu ya. Sekedar mendapatkan para yang dimaksud. Ini semua termasuk la yajuz. Atau dengan cara yang lain, seperti yang saya terangkan sebelumnya ya kawan, terkait dengan jual beli tanah, menggunakan apa ini? Patokan lemparan kerikil. Kodol, antum melempar ke arah sana untuk panjangnya tanah. Antum melempar ke sebelah sana untuk lebarnya tanah. Hasil lemparannya antum, ke sana sampai ke sana, itu semuanya persegi empat, saya jual kepada antum 1 juta. Deal. Mana kerikilnya? Sepakat. Yang ini? Baik, yang ini. Lempar sama. Ada orang maksud lemparannya jauh ya Pak. Rusak. Sampai 30 meter. Z. Yang sama. Yang sama. 30 meter. 30 kali 30. Ketemunya berapa? 30 meter persegi kali 30 meter persegi. Telung puluh. 100 meter persegi. Dikasih harga 100 juta. Di kota Tegal. Murah apa mahal? Hah? Ya murah banget. Masya Allah. Dipahami ya? Ya rugi siapa? Penjual. Ada orang yang nganggap yang lempar. Ya Allah, ya Bismillah, Allah Akbar. Satu meter, dua meter. Hah? Ya rugi siapa? Pembeli. Ini semua ada unsur judi padanya. Gak jelas padanya. Dipahami ya? Ini semua beberapa contoh-contoh gharar yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Berarti ada unsur judi padanya. Ada yang gak jelas padanya. Termasuk yang gharar yang tidak ada wujudnya. Atau yang gak jelas wujudnya. Atau yang tidak bisa diserah terimakan pada pembelinya. Ini semuanya adalah gharar. Paham ya? Ada orang insyaallah pas lagi naik kapal bersama dengan teman-temannya atau naik perahu, HP-nya jatuh. Terus masuk ke dalam sungai. Sudah. Anak jual HP-nya. Antum tahu kan HP saya itu beli juga harga 15 juta. Enggak sembarang HP ya. Orang kaya mah bebas. Saya gitu ya. Jatuh itu. Antum jebrol diri. Saya jual sama antum 5 juta aja sudah. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Tukar diri. Hukumnya apa ini? Apa ini? Hah? Jebur. Jebur. Sudah masuk dalam lumpur sudah. Kalau terambil sudah krek, sudah kasih semua yang rusak. Adalah yang namanya gharar. Kira-kira namanya gharar. Antum punya tambak. Tambak apa ini? Tambak apa? Di tempatnya tambak apa ini? Bandeng. Berapa udang? Di sini bandeng. Oh bandeng juga ya? Masya Allah. Kasihan juga teman. Bandeng ya kawan. Antum memiliki sekitar 5 atau 6 kotak. Pak empang. 6. Itu mungkin luasnya mungkin 1 hektar. Bandeng. Ketika tebar nener 3 bulan yang lalu. Sekarang sudah 3 bulan berlalu. Ya, kamu datang pembeli. Saya jual bandeng-bandeng saya ini yang ada di 6 kotak ini, saya jual sama antum 500 miliar. Kemarin, kemarin, saya jual sama antum 100 juta.

Hukumnya apa? Tidak boleh. Kadang tidak jelas. Kadang tidak jelas. Entah. Loh, malah boleh. Tidak boleh. Kenapa boleh? Sudah? Belum, belum dipanen. Masih di ladang. Siap panen. Sudah ditanam, siap panen. Kamu tebaskan. Tebas ya? Tebas. Ini semuanya 6 juta gitu. Boleh. Kok boleh kenapa? Ya kenapa kok boleh? Oh dengan syarat-syaratnya? Langsung panen. Ada di taksirnya. Lalian tuh. Mas Dio lali. Ini dibahas kemana sudah itu? Ini dibahas dari pembahasan masalah bayu thimar, jual beli terkait dengan masalah buah-buahan dan sayur mayur. Yang ini boleh dengan berapa yang rosi boleh dengan dua ketentuan, ada di taksir dan langsung panen di tempat. Masya Allah. Pinter itu. Ikuti berarti. Nah, jangan semuanya enggak boleh ya. Hanya saya bilang enggak boleh. Kasih contoh yang boleh. Ada yang perhatian, ada yang enggak perhatian. Barakallah. Belum ada ini? Belum ada? Masya Allah alaik. Khair insya Allah. Semuanya sama sih namanya. Mulamasa, munabada, fa'il hasad. Semuanya sama. Oh iya sudah. Apa lagi? Apa hukumnya al-muhaqalah atau al-mu'awamah atau al-mukhabarah? Dengan makna? Ini agak sedikit menyimpang apa ya? Kan disebutkan dalam satu hadis. Muhaqalah, mulamasah, muzabanah, mukhabarah. Barakallahu'alaikum. Kalau mukhadarah itu ialah jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang belum matang. Hukumnya apa? Yang belum matang hukumnya apa? Kemarin? Jawabannya? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum matang. Hukumnya apa? Tidak boleh. Lupa lagi kemarin Allah musta'an. Kalau untuk buah-buahan, hukum asal tidak boleh. Diperbolehkan dengan persyaratan. Satu, buah tadi memang dimanfaatkan atau dikonsumsi mentah. Yang kedua, panen di tempat. Tiga, ada ahli taksirnya. Lupa lagi ya, Allah musta'an. Baik. Sekarang yang disebutkan ini namanya baik al-muhaqalah. Ini penambahan ya, sebenarnya. Al-muhaqalah. Al-muhaqalah. Al-muhaqalah, barakallahu fikum, sesungguhnya sama dengan al-mu'awamah. Al-mu'awamah. Apa al-mu'awamah atau al-muhaqalah? Al-mu'awamah atau al-muhaqalah adalah bay'u thimar sinin. Menjual buah-buahan sekian tahun. Bergambar tak? Antum memiliki pohon mangga. Ya, ada sekitar lahan mangga atau mungkin sekitar 100 pohon. Antum bilang kepada pembeli, saya jual kepada antum buah-buahan yang bakal dipanen dari mangga saya ini selama 5 tahun. Sini bertahun-tahun. Harganya 500 miliar. Deal? Deal. Ya sudah. Kasih uang 500 miliar. Ini hasil selama 5 tahun milik pembeli. Silahkan tidak? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Gharar. Kenapa gharar? Dikarenakan buahnya belum ada. Dan spekulasi karena tahunnya begitu panjang. Belum tentu dia rugi atau dia untung. Namanya mu'awamah.